Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini pelajaran kita adalah membaca kitab Mutamimah Jurumiyah. Nah, dan kita masih di bab Alamatul I'rab. Pagi ini faslun jami'u mataqaddam. Nah, silakan bergantian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabat isman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu faslun fasal. Jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qisman. Semua yang telah lewat dari mu'rabat, semua mu'rabat yang telah lewat, yaitu baik mu'rab pada isim ataupun fi'il, qisman terbagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harakat, bagian pertama di'rab dengan harakat, yaitu dengan apa? Dhamma, fathah, kasroh, ya, ataupun tanpa harokat yaitu sukun. Waqismun yu'rabu bil huruf, dan bagian lainnya yang di'rab dengan huruf, yaitu wawu, alif, ya, hatfun nun atau subutun nun atau hatfu harfil illah. Naam. Ya. Lanjutan bacaan. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya, cukup. قال المصنف رحمه الله فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. Yang bagian yang di'rab dengan harakat ada empat macam. Al-ismul mufradu, yang pertama isim mufrad. Apa pengertiannya isim mufrad? Apa pengertiannya? Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Isim yang bukan musana, bukan jamak, dan tidak disamakan dengan musana ataupun jamak, itu ya. Barakallahu fikum. Huwa ma laisa musanan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsa. Yaitu isim yang bukan musana, bukan jamak, bukan isim yang disamakan dengan musana dan jamak, dan juga bukan asma'ul khamsa, itu isim mufrad. Apa contohnya Bu Muhammad? Bikin contoh isim mufrad. Ya, Zaidun. Naam, ja is Zaidun. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan wa jam'u taksir dan juga jamak taksir. Apa pengertian jamak taksir? Semuanya telah dibahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ya. Di kitab yang telah kita lewati pelajaran antum dulu baca Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, kemudian juga kitab berikutnya yang telah kita pelajari juga, apa itu? Kitab Jurumiyah. Setelah itu kita pelajari kitab Mutamimah ini yang pada pertemuan yang lalu. Nah, yaitu jamak taksir, yaitu isim yang lebih dari, menunjukkan lebih dari dua. Tambah lagi, karena jamak muannats salim mudzakkar salim juga lebih dari dua. Apa? Isim yang lebih dari dua yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan isim jamak mudzakkar salim atau muannats salim, bentuk mufradnya tetap muslimun muslimuna, muslimatun muslimatun, tetap kan. Kalau ini kitabun menjadi kutubun, ada perubahan. Nah, perubahan tersebut bisa perubahan harokat, bisa perubahan harokat bersama dengan tambahan huruf, bisa perubahan harokat bersama dengan pengurangan huruf, bisa juga sekedar perubahan harokatnya tanpa perubahan huruf, ya, iya kan? Atau bahkan huruf dan harokat tidak ada yang berubah. Ya, namun ditakdirkan adanya perubahan, disebut apa? Perubahan secara takdiri. Nah, dibahas di kitab yang telah lewat ya, di Al-Mubtih fi Ilmi Tasrif terutama. Terutama pelajaran ini telah dibahas di kitab Al-Mubtih fi Ilmi Tasrif. Maka dibaca-baca lagi biar mungkin. Nah, karena yang namanya ilmu harus diikat dengan tulisan dan harus di murojaah. Nah, hayatul ilmi bil murojaah, hidupnya ilmu itu dengan murojaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamak taksir dalam bahasa Arab madalla ala aktsara minasnaini bitaghyiri surati mufradihi dhahiran aw taqdiran, yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan bentuk mufradnya, baik secara zahir atau secara takdir. Nah, baik secara zahir atau secara takdir. Yang secara zahir seperti kitabun menjadi kutubun, yang secara takdir seperti fulkun menjadi fulkun. Nah, itu. Dan ada beberapa isim terbatas, isim yang terbatas yang perubahannya dikatakan takdiri. Nah, ada berapa isim jumlahnya? Ada 7 ya, ada 7 isim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan wa jam'ul mu'anasi salim, dan pada jamak mu'anas salim. Apa pengertian jamak mu'anas salim? Bahasa Indonesia aja. Kalau enggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang mau lancar bahasa Arab, kita praktek ya. Di Arab prakteknya nanti. Anda ajak praktek ke Arab nanti, insya Allah. Siap-siap antum Anda ajak. Bulan Ramadan nanti, insya Allah. Karena kalau enggak diajak di Arab, antum lupa-lupa terus, enggak dipraktekkan sih. Sehari-harinya. Apa jamak mu'anats salim? Yaitu isim yang ditambah dengan alif dan ta. Isim yang dibentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta. Macumi'ah bi alifi fi alifin wa ta'in mazidataini. Macumi'ah bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu isim yang dibentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta. Dengan menambahkan alif dan ta. Nah, barakallahu fikum. Baik, isim ini berupa isim untuk isim mu'anas seperti hindun menjadi hindatun. Bisa juga untuk isim mudakar seperti istoblun menjadi istoblatun, hamamun menjadi hamamatun. Gitu ya. Bisa isim yang tidak terjadi perubahan seperti hindun, hindatun, istoblun menjadi istoblatun, enggak ada perubahan di situ. Hamamun, hamamatun, atau bisa juga terjadi perubahan pada isim tersebut dari sisi harokatnya. Seperti sajadatun menjadi sajadatun. Nah, gurfatun menjadi gurufatun. Ya, itu isim jamak mu'anas salim. Kemudian juga ada jamak mu'anas salim yang hakiki, ada juga yang mulhak. Nah, barakallahu fikum. Kalau jamak taksir dikatakan ada yang dohir, ada yang takdiri, gitu ya. Kalau isim mufrad tidak ada pembagiannya. Ya, gantian membaca, satu beda. Lanjutan bacaan matan. Masih ada lagi ya. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirhi syai'un. Kemudian pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Maksudnya fi'il mudhari' apa ini? Maksudnya adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirhi syai'un, maksudnya apa? Yang di i'rab dengan yang ini sekarang pembahasannya pada fi, yang di i'rab dengan harokat, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Artinya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan wawu jama'ah atau alif isnain atau ya mukhatabah. Nah, kenapa? Karena fi'il-fi'il ini apabila bersambung dengan wawu jama'ah, ya mukhatabah atau alif isnain, maka i'rabnya dengan apa? Dengan harokat. Dengan apa? Dengan huruf. Apa? Dengan huruf, yaitu thubutun nun atau hatfun nun. Dengan huruf, artinya dengan thubutun nun atau hatfun nun. Barakallahu fikum, itu ya. Nah, ya, lanjutan setahu beda. Kulluha wa kulluha makuluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil kasrati wa tujamu bisukuni. Nah, kalau kulluha turfa'u bidhamma, semuanya di i'rab rafa' dengan dhamma, i'rab rafa' dengan dhamma, i'rab nasab dengan fathah, i'rab jar dengan kasrah, wa tujamu bisukun, dan i'rab jazm dengan sukun. Tadi disebutkan ada pada isim mufrad. Isim mufrad i'rab rafa' dengan dhamma, sebutan contohnya. Ja'a zaidun. Tunsabu bil fathah, sebutan contoh untuk sebentar yang tadi isim mufrad, sebutan jamak taksirnya. Kulluha turfa'u bi dhamma. Mengerti pertanyaan? Disebutan di sini wa kulluha turfa'u bi dhamma, semuanya dirafa' dengan dhamma. Yaitu apa? Isim-isim yang disebutkan di atas, isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, bahkan termasuk satu lagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun, semuanya di'rab dengan dhamma. Sekarang berikan contohnya untuk isim mufrad. Contoh ja'a zaidun. Jamak taksir ja'a tulabun. Fi'il, kemudian jamak mu'anas salim ja'at muslimatun atau talibatun, betul tadi. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Contoh rafa', contoh rafa'. Zaidun yaktubu darsa. Ya, zaidun yaktubu darsa atau taktubu darsa atau naktubu darsa. Naam. Barakallahu fikum. Nah, itu untuk yang rafa. Yang sekarang watun sabu fil fathah, berikan contohnya untuk semua yang disebutan di atas. Ra'aitu zaidan. Terus ra'aitu zaidan. Lalu setelah itu jamak taksirnya ra'aitu rijalan. Lalu setelah itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim ra'aitu muslimatin, ya. Kemudian yang fi'il mudhari' lam yatasil bi akhirhi syai'un tunsabu bil fathah. Yang tadi yang tunsabu bil fathah jamak muannats salim enggak masuk ya. Yang tunsabu bil fathah jamak muannats salim tidak masuk. Karena mansubnya dengan kasrah. Iya. Fi'il mudhari' lam yatasil bi akhiri syai'un, berikan contoh mansub bil fathah. Apa? Lan adriba zaidan. Lan adriba zaidan. Naam. Kemudian di sini sebutan wa tukhfadhu bil kasra. Di jarkan dengan kasroh. Sebutkan untuk contoh yang di atas. Marartu bi zaidin untuk jamak taksir. Tadi marartu bi zaidin contoh untuk isim mufrad, sekarang contoh untuk jamak taksir. Marartu bi rijalin untuk jamak muannas salimnya. Marartu bi muslimatin. Nah, untuk ada enggak untuk fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'unnya? Enggak ada. Kenapa? Karena fi'il tidak ada khafatnya dan tidak ada kasrohnya. Kasroh khusus untuk isim. Isim. Nah. Berikutnya waktu jazamu bisukun dan dijazam dengan sukun. Iya. Berikan contoh untuk waktu jazamu bisukun. Ada enggak pada isim mufrad? Enggak ada. Jamak taksir? Jamak muannats salim? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena jazm khusus untuk tanda i'rab pada fi'il, tidak ada pada isim. Isim tidak disukun kecuali isim-isim yang diwaqaf. Pembahasan kita pada isim yang mu'rab ya. Kalau isim yang mabni ada yang sukun, ada kan? Iya. Kam sukun bukan? Kam, man, isim sifham sukun. Namun pembahasan kita pada yang mu'rab, baik isim ataupun fi'il. Enggak ada isim yang mu'rab harakatnya sukun kecuali di waqaf jaa zaid. Nah, itu waqaf, maka ketika itu sukun. Naam. Barakallahu fikum. Wa tujamu bi sukun. Naam. Qala lanjutan Pak Yoki baca. Qala musannif hafizahu wa ta'ala rahimahu wa ta'ala wa kharaja an dhalika thalathatu asya'a al-ismu alladhi la yansarifu mufradan kana aw jam'a taksirin fa innahu yufadhu bil fathati ma lam yudhaf aw tadkhul alayhi al wa jam'ul mu'annatsis salim wa ma humila alayhi fa innahu yunsabu bil kasrati wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir fa innahu yujzamu bil hadfil akhirihi wa taqaddamat amlihatu dhalika. Naam. Qala al musannif rahimahullah wa kharaja an dhalika thalathatu asya, dan keluar dari yang disebutkan di atas tiga perkara. Maksudnya apa? Terkecualikan. Naam. Dari yang disebutkan di atas, apa yang disebutkan di atas semuanya dirofak dengan doma, dinasob dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dijazm dengan sukunnya. Keluar dari ketentuan ini tiga perkara. Apa ini tiga perkaranya? Yang pertama, alismul ladzi la yansharif, isim yang mamnu' minasharfi, yang tidak terkena sorof. Apa maksud sorof? Sorof yaitu menerima tanwin. Sorof itu menerima tanwin dan ketika majrur bisa dengan kasroh, itu namanya sorof. Adapun layan sorif tidak terkena sorof, berarti tidak bertanwin, tidak berkasroh, tidak bisa menerima kasroh ketika majrur. Mufrad dan kana au jam ataksir, baik isim ini yang mamnu minasorfi ini berupa isim mufrad atau jamak taksir. Fa innahu yukhfadhu bil fathah, isim ini dijarkan dengan fathah, artinya majrur tandanya fathah. Tanda apa fathah? Berarti tanda apa di sini? Tanda cabang ya. Nah, untuk isim layan sorib malam yudof, selagi tidak mudof. Nah, au tadkhul alaihi al, atau kemasukan al. Nah, sekarang berikan contoh untuk isim layan sorib berupa isim mufrad yang ketika apa ini mahfud, ketika majrur tandanya fathah. Berikan contohnya. Fil masajid, contoh dalam bentuk kalimat. Soli fil masajid. fi masa fi at fil atau fi. Fil atau fi antum baca. Kalau fil berarti ada al kan di masajidnya. Fi masajida. Apa Abu Salma? Fi masajida. Usolli fi masajida. Marartu bi masajida tanpa al. Iya. Itu ya. Naam, tanpa al. Barakallahu fikum. Nah itu contoh untuk jamak taksir. Sekarang isim mufradnya. Mana isim mufradnya? Isim mufradnya. Marartu bi Fatimata. Marartu bi Fatimata. Marartu bi Fatimata. Ya, aku melewati Fatima. Nah itu untuk yang isim mufradnya. Nah, majrur tanda jarnya kasra niabatan, majrur tanda jarnya fathah niabatan anil kasri. Nah, malam mudhof selagi tidak mudhof, artinya kalau mudhof maka batal. Kalau mudhof maka menjadi batal. Contohnya apa? Kalau mudhof marartu bi masajidi qaumin, aku melewati masjid suatu kaum. Misal itu ya. Nah, atau bi masajidil madinati, aku melewati masjid-masjid di kota Madinah. Atau yang isim mufradnya marartu bi ahsani rijalin, aku melewati laki-laki yang paling bagus. Marartu bi hasnai qaumin, aku melewati wanita yang paling bagus di kaum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika mudhof maka batal atau beral maka juga menjadi batal. Artinya bisa menerima kasrah. Nah, dari sisi kasrahnya adapun yang ghairu munawannya tetap. Ya. Ya kalau ghairu munawan tetap seperti antum berkata jaa ahsanu jaa ahsanu qaumin. Jaa ahsanu qaumin tetap ahsanu. Nah, yang dimaksud dengan batal di sini batal apa? Batal kasrohnya, yaitu yang tadi maksudnya batal fathahnya. Batal fathahnya bisa dikasroh ya. Batal fathahnya bisa dikasroh afan. Kalau tanwin tetap kairumunawan ya, kairumunawan tetap meskipun tetap kairumunawan, artinya tidak bisa ditanwin, tidak. Nah, kemudian disebutkan wa jam'ul mu'anasis salim dan pada jamak mu'anas salim ma wa ma humila alihi dan pada jamak mu'anas salim dan yang disamakan dimulhakan dengan jamak mu'anas salim. Fa innahu yunsabu bil kasra. Nah, ketika berupa jamak mu'anas salim maka mansub tandanya kasra. Apa tanda asalnya pada jamak mu'anas salim? Fathah. Nah, fathah untuk jamak mu'anas salim tandanya tanda cabang, itu mansub tandanya kasrah. Berikan contohnya yang jamak mu'anas salim yang hakiki. Apa contohnya? Bikin dalam bentuk kalimat yang kalimat ini mansub tandanya kasrah. Nah, itu maksudnya. Apa? Ra'aitu muslimatin. Nah, itu mansub tandanya kasrah ya. Ra'aitu muslimatin. Yang sekarang yang mulhaknya, berikan contoh yang mulhak. Jamak mu'anas salim yang mulhak. Ya itu. Jamak mu'anas salim yang mulhak itu berarti apa? Isim-isim yang mengikuti i'rab jamak mu'anas salim yang tidak memenuhi syarat sebagai isim jamak mu'anas salim. Karena isim-isim dibuat jamak mu'anas salim memiliki beberapa syarat. Jika terpenuhi beberapa syarat kan, maka bisa dibuat jamak mu'anas salim. Jika tidak memenuhi syarat maka dikatakan mulhak. Maka apa? Dikatakan mulhak. Nah, dan jamak mu'anas salim yang mulhak contohnya yang telah lewat di pelajaran ulat. Nah, mulhak bukan ulat mulhak. Ja'at ulatu hamlin. Nah, iya kan? Ja'at ulatu hamlin. Terus apa lagi? Adri'ah menjadi adri'at. Arafah menjadi arafat. Itu jamak-jamak muannats salim yang mulhaq. Naam. Barakallahu fikum. Itu harus siapa lihat antum sudah mutamimah bukan jurumiyah lagi. Sudah naik ininya. Kelas-kelasnya. Lalu disebutan berarti tadi disebutan untuk fa innahu yunsabu bil kasra, contohnya apa? Mansub bil kasra. Ra'a itu bi muslimatin. Yang mulhaknya ra'a itu ulati hamlin. Ra'a itu ulati hamlin. Nah itu. Ya, contoh untuk ini, contoh untuk yang sekarang dibahas yaitu apa? Mansub dengan tandanya kasra. Ra'a itu ulati hamlin. Qala al-mu'allif wal fi'lul mudhari'ul mu'tadul akhir, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa maksudnya fi'il mudhari' mu'tal akhir? Yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri huruf ilat. Iya, huruf ilat itu apa Bu Isa? Wawu, alif, ya, itu. Contoh fi'il mudhari' yang berakhiran wawu. Abu Isa. Fi'il apa saja yang berakhiran wawu? Yad'u. Contoh fi'il mudhari' yang berakhiran ya. Yakdi, yarmi, ya. Yang berakhiran alif. Yakhsha, yakhsha, yansa. Naam, dan yang semisalnya. Ahsantum. Fi'il-fi'il ini naam yang fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat fa innahu yujzamu fi hadfi akhirih. Fi'il-fi'il ini majzum dengan membuang huruf akhirnya, artinya membuang wawu, alif atau ya. Naam, berarti tanda cabang atau tanda pokok? Tanda cabang. Apa tanda pokoknya? Majzum tandanya sukun. Majzum tandanya sukun. Naam. Wa taqaddamat amtsilatu dzalik, dan telah lewat contoh-contoh di atas. Nah, tadi sudah di murojaah contoh-contohnya. Naam, barakallahu fikum. Apa Ahmad? Dibaca Pak Ahmad matannya. قال المؤلف رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع المثنى وما حمل عليه وجمع مذكر سالم وما حمل عليه والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. نعم بارك الله فيكم. Qala al-mu'allif rahimahullah wallazi yu'rabu bil huruf, wallazi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', yang di'rab dengan huruf ada empat macam. Al-muthanna, isim muthanna, wa mahumila alihi, dan isim yang dimulhakkan dengan isim muthanna, wa jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, wa mahumila alihi, dan isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim, wal asma'u sittah, dan isim-isim yang enam. Enam. Isim yang enam kalau dimasukkan hanun, kalau tidak dimasukkan kita katakan asmaul khamsah. Wal amfilatul khamsah, dan amfilatul khamsah yaitu apa? Fi'il-fi'il yang berakhiran wawu, nun, ya, nun, alif dan nun, yaitu fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnin atau ya mukhatabah. Enam. Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan fa'amal musanna fayurfa'u fil alif. Nah, adapun musanna maka ia dirafa' dengan alif. Ini untuk apa? Untuk i'rab yang berupa huruf ya. Nah, musanna di'rab dengan alif. Apa contohnya? Nam ja'al Muhammad Dani itu, atau ja'a kitabani, yaitu marfu tandanya alif. Nam wayun sabu wayujaru bil wayun sabu, atau kita kembali ke atas lagi ya, dijelaskan dengan ya. Kita jelaskan dulu yang atas. Waladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', yang di'rab dengan huruf ada empat macam. Yang pertama al-muthanna, isim muthanna, wa mahumila alihi. Apa itu isim muthanna? Roja'a lagi. Apa itu isim muthanna? menunjukkan dua. Yaitu isim yang menunjuk yang jumlah. Menunjukkan bilangan dua. Bilangan dua atau yang disamakan dengan dua. Ada lagi ngasih pengertian lain dengan tambahan ya, alif dan nun atau ya dan nun. Nah, atau kita katakan isim sana itu ismun dalun alas naini atau isnataini bisiyadatin fi akhirihi, isim yang menunjukkan lebih dari dua baik mudzakkar atau mu'anas, bisiyadatin fi akhirihi dengan adanya tambahan di akhir isim tersebut dari bentuk mufradnya ada tambahan. Berupa apa tambahannya? Alif dan nun atau ya dan nun. Nah, salihun litajrid wa'atfun mith lahu alihi, yang bisa tambahannya bisa dibuang dan juga bisa ataf, bisa diatafkan. Nah, barakallahu, itu isim musanna. Lalu isim musanna terbagi dua, ada yang hakiki, ada juga yang mulhak. Nah, yang mulhak itu isim-isim yang tidak memenuhi syarat sebagai isim musanna, namun di'irab dengan i'rabnya isim musanna, artinya marfu tandanya alif, mansub dan jar tandanya ya. Apa saja syarat isim musanna? Telah lewat pembahasan tentang syaratnya. Syaratnya ada banyak ya. Ada sampai berapa? 8 atau 7. Ada 7 syarat, telah dibahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Dirinci di situ, silakan dibaca ulang. 6. Seperti apa syaratnya? Seperti isim musanna itu dibuat dari isim mufrad. Nah, itu ya. Ini syaratnya isim yang dibuat dari isim mufrad sehingga kila dan kilta dianggap mulhak. Kenapa? Karena tidak memiliki mufrad. Isnaini dan isnataini atau isnani dan isnatani dianggap mulhak. Kenapa? Karena tidak memiliki mufrad. Nah, tadi disebutkan isim-isim yang tidak memenuhi syarat namun mengikuti i'rab isim musanna berarti mulhak. Nah, syaratnya apa? Di antaranya adalah berasal dari isim mufrad, artinya memiliki isim mufrad. Ketika isim tertentu tidak ada mufradnya, maka dikatakan mulhaq. Mulhaq bil musanna. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berasal dari isim mu'rab bukan isim mabni. Itu ya, isim musanna itu. Maka yang alladzani, alatani, dzani, isim mausul, isim isharah, itu ya. Lafaz-lafaz ini naam bukan isim musanna hakiki menurut jumhur ulama ahli Basrah. Namun isim-isim ini datang dalam bentuk isim musanna. Kenapa? Karena isim-isim ini mabni. Tapi mereka yang berkata isim mausul, isim isyarah mabni terkecualikan yang bentuk dua, nah, maka mereka berkata ya itu adalah isim musanna. Kalau mengecualikan, kalau enggak mengecualikan artinya semuanya adalah mabni, maka mereka berkata yang aladhani, alatani, aladhani, alatani juga termasuk yang mabni namun datangnya dalam bentuk isim musanna. Nah, barakalafikum. Kemudian syarat berikutnya tidak murakkab. Naam. Farqalikum tidak murakkab dan juga jika dari nama maka nama tersebut harus munakkar terlebih dahulu. Harus diniatkan nakirah terlebih dahulu baru setelah itu dibuat isim musanna. Zaidun ma'rifat bukan? Ma'rifat ketika kita bikin isim musanna niatkan dulu isimnya sebagai isim nakirah sehingga ketika dibikin musanna ditatakan al menjadi ja'a zaidani. Yang tadinya Zaidun, ja'a Zaidun ketika musanna ja'a Zaidani, harus ada alnya. Kalau antum mengucap ja'a Zaidani tanpa al, salah secara arti. Kenapa? Karena isim musanna itu berasal dari isim yang munakkar, yang nakiro. Nah, untuk isim-isim seperti ma'rif, yang nama ma'rifat ya. Nah, dan seterusnya ada beberapa syarat, silakan baca ulang kitab tersebut. Nah. Barakallahu fikum. 6. Lalu apa bacaan berikutnya? Wa ma humila alaihi dan yang disamakan dengan isim musanna. Apa tadi contohnya? Kila, kila. 6. Kila, kilta, isnani atau isnaini, isnatani atau isnataini. 6. Hasanta. Wa jam'ul mudzakkari salim dan pada jamak mudzakkar salim. 6. Barakallahu fikum. Telah juga lewat pengertian jamak mudzakkar salim. Apa pengertiannya? Pengertian jamak mudzakkar salim menunjukkan lebih dari dua. Nah, isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan mudzakkar. Ya. untuk laki-laki dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir, nah pada akhir isim mufradnya, yaitu dikasih tambahan tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ada yang mulhaq, ada yang hakiki ya. Nah, yang mulhaq berarti isim-isim yang mengikuti jamak mudzakkar salim yang tidak memenuhi syarat, maka dimulhaqkan dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Yang hakiki isim-isim yang memenuhi syarat. Nah, isim-isim yang memenuhi syarat maka dia menjadi jamak mudzakkar salim yang hakikinya. Mudalla ala aktsara min nasnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nun. Isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. 6. Barakallahu fikum. Lihat syarat isim yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim di kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif ya, sudah dibahas di situ. 6. Barakallahu fikum. Di antaranya apa syaratnya? Berupa nama mudzakkar yang berakal, nama mudzakkar yang berakal yang tidak diakhiri tak marbuto. Seperti apa? Zaidun menjadi Zaiduna. Nah, itu bisa. Nama untuk mudzakkar yang berakal yang tidak diakhiri tak marbuto. Kalau diakhiri tak marbuto seperti Tolhatu, Hamzatu, maka jamaknya menjadi jamak muannats salim, Tolhatun, Hamzatun. Begitu juga yang tidak murakkab. Tidak murakkab isnadi, tidak murakkab idofi. Nah, itu. Tidak murakkab masji juga. Abdullahi murakkab apa namanya? Idofi. Bisa enggak dibikin jamak mudzakkar salim? Enggak bisa karena berasal dari murakkab. Apa jamaknya? Abdullah. Abadila menjadi jamak taksir. Nah, sabaqornaha ba'labak juga itu ada sabaqornaha murakkab isnadi, tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim meskipun dia nama. Ba'labak murakkab masji, tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim meskipun dia itu nama. Nah, maka jamak mudzakkar salim berasal dari nama yang tidak berakhiran ta, tidak pula murakkab. Gitu ya. Lalu juga syarat kedua berupa sifat bagi laki-laki yang berakal. Sifat yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan pada sebagian sifat musyabaha. Isim fa'il seperti katibun menjadi apa? Katibuna. Madrubun menjadi madrubuna, isim maf'ulnya. Dan pada sebagian sifat musyabaha seperti afdalu, sifat musyabaha dari isim tafdhil menjadi apa? Isim tafdhil. Afdhalu menjadi afdhaluna bisa. Dari sebagian sifat musyabaha seperti ikut wazan fa'ilun, farihun menjadi apa? Farihuna, farihina. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat. Yang sifat ini disyaratkan tidak berakhiran tak marbuto karena di sana ada juga sifat yang berakhiran tak marbuto. Nah, kemudian juga tidak berwazan af'al yang mudzakkar yang wa'anasnya fa'la, tidak berwazan fa'lanu yang wa'anasnya fa'la. Nah, barakallahu fikum, itu untuk beberapa syarat isim musanna ya. Yang tidak memenuhi syarat lalu di'irob dengan i'rob ini disebut mulhaq bil musanna. Nah, lanjutan bacaan Abu Salma. Wa'ulhiqa bihi. Nah, bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ulhiqa bihi ithnani wa thnatani wa thintani mutlaqan wa kilta bisyarti idhafatihima ila dhamiri nahwu ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Naam, ahsantum. Wa ulhiqa bihi, dan isim yang disamakan dengan isim mutsanna yaitu apa? isnani wasnatani wasintani mutlaqo. Nah, lihat catatan kaki. Arti nam isnatani bil hamza qabla tha hiya lugatu ahli hijaz til muannatsataini dan seterusnya sampai akhir catatan kaki. Artinya antum bisa mengatakan isnani wasnatani, bisa juga dengan membuang hamzah wasal menjadi sintani. Nah, barakallahu fikum. Wakila wakilta dan kila dan kilta bisyarti dengan syarat untuk kila dan kilta ya. Idhofatihima dengan syarat keduanya mudhof ilat domir ke domir. Nahwu ja'ani kilahuma wakiltahuma. Nah, itu mudhof kepada domir. Kilahuma wakiltahuma. Nam. I'rabnya ja'a fi'lun madin. Nam. Mabni alal fathi nun lil wiqaya ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Kilahuma kila fa'il marfu alamat rafihi alif niabatan anid dhamma li anahu mulhaq bil musanna. Nam wa huwa mudhaf huma fi mahali jarin mudhafun ilai. Huma fi mahali jarin mudhafun ilai. Kalau mau dirinci, ha domir mutasil fi mahali jarin mudhafun ilai mim alamat jamak alif lil imad. Nam barakallahu fikum. Wakil tahuma. Nam yakilahuma untuk yang mudzakkar, kalau kiltahuma untuk yang muannats. Seperti isnani untuk mudzakkar, isnatani untuk muannats gitu ya. Wa raaitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu bi kiltaihima wa kiltaihima. Ini contoh untuk apa? Yang raaitu kilaihima yang contoh mansub. Wa marartu bi kiltaihima contoh untuk apa? Yang majrur. Nah, barakallahu fikum. Ya, sedikit lagi bacaan Abu Isa baca. Kita akhiri dengan bacaan ini. Fa'in udhifa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fa'in udhifa ila al-zahiri kana bil-alifi fil ahwali thalathati wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddaratin fi tilkal alifi nahwu ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Naam. Qala al-musannif rahimahullah fa in udhifa ila adh-dhahiri kana bil alifi fil ahwali thalatha. Apabila dimudhafkan kepada isim dhohir, yaitu isim yang bukan domir ya, isim dhohir. Apabila dimudhafkan kepada isim dhohir, kana bil alifi fil ahwali thalatha, maka i'rabnya dengan alif pada tiga keadaan. Maka i'rabnya dengan alif pada tiga keadaan. Artinya seperti i'rab isim maksur. Seperti apa i'rab isim maksur? Apa itu isim maksur? Isim yang berakhiran alif. Isim maksur. Nah, seperti ja'al fata ra'itul fata marartu bil fata itu ya, berakhiran alif kan. Nah, seperti itu isim maksur. Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddaratin fitilkal alif. Nah, i'rabnya dengan harakat muqaddara pada alif tersebut. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ja'al fata ra'itul fata dan marartu bil fata. Nah, seperti itu. Nah, jika dimudhafkan kepada isim dhohir, maka i'rabnya dengan alif pada tiga keadaan, yaitu baik keadaan rofa, nasab ataupun majrur. Dan ketika itu i'rabnya dengan harokat muqaddara pada alif tersebut, yaitu seperti apa tadi? Contoh ja'al fata, ra'itul fata, dan marartu bil fata. Nahwu ja'ani kila rojulaini wakiltal mar'ataini ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Antum lihat di situ semuanya pakai alif kan? Ya enggak? Kila, kilta, alif bukan? Alif berbeda dengan contoh sebelumnya. Antum bisa katakan kila dan kilai. Kilta dan kiltai. Kila huma sama kilai hima. kiltahuma sama kiltai hima. Nah, kalau ini ketika mudhofnya kepada isim yang dhahir, maka semuanya dengan alif. Ja'a kila rojulaini. Ra itu kila rojulaini wa marartu bi kila rojulaini. Maka ketika itu i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah fi tilkal alif. Harakat muqaddarah pada alif. Sehingga untuk mengatakan ja'ani ja'a fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Ya, fi'il fa'il dan maf'ul bihi ja'ani. Atau kalau dirinci ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi nun lil wiqayah ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam kila. Nah, apa kila di situ sebagai nam fa'il marfu 'alamat rafihi dhamma muqaddara mana imdhuriha ta'dzur wa huwa mudhaf rajulaini mudhafun ilai majrur 'alamat jarihi ya itu ya niyabatan anil kasr li'annahu mufanna. Nah, ra'aitu kila rajulaini, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. I'rab ringkas. Kila apa maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah muqaddara 'alal alif. Mana imdhuriha? Ta'dzur lagi wa huwa mudhaf rajulaini mudhafun ilai. Wa marartu bi kila rajulaini. Nah, wa marartu fi'lun wa fa'ilun ba harful jar kila majrur bi bil ba alamatu jarihi kasra muqaddara mana amdhuriha nam ta'dzur wa hum wa mudhaf rajulaini mudhafun ilai majrur alamat jarihi ya niyabatan anil kasra. Nah, yang setelahnya itu wawu harfu atfin dan maktuf ya setelahnya itu tarqulafikum. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belajar nahu banyak baca istilah-istilah yang telah lewat ya. Apa itu isim mufrad, jamak mudzakkar salim, muannats salim, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Terus diulang-ulang karena ketika antum ganti kitab juga istilah-istilah ini akan berulang. Nah, akan berulang. Sehingga berusaha untuk di mengerti, dihafal pengertian-pengertian tadi. Ketika antum dapati mulhaq, apa itu arti mulhaq? Mana contohnya? Nah, barakallahu fikum. Dan tadi kita melewati jamak mudzakkar salim yang mulhaq itu ada pembahasan yang luas di situ tentang pengertian jamak mudzakkar salim, syarat-syaratnya dan mulhaqnya isim terhadap jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini yang akan datang ya, Afan. Yang tadi mutsanna yang dimaksud mutsanna. Mutsanna kalau jamak mudzakkar salim pada pertemuan mendatang wa amma jamul mudzakkar salim. Nah, itu ada perincian. Ya, silakan yang bertanya. Tapi yang di tadi di fadilah dhahir kana nanya itu dengan alif. Sedangkan setelahnya itu silaiti fil ahwali talata wa kana nunnya tanpa alif. Gimana bedanya? Karena fi'il ma'fi'lun madin alifnya sebagai isim. Fa'in udhifa ila dhahiri kana, kana di situ ada alifnya kenapa? Karena isimnya kana. Nah, isimnya alifnya di situ. Alifnya untuk siapa alif di situ? Nah, untuk isim mutsanna yang hakiki dan yang mulhaq. Tuh, mengerti? Nah, adapun yang belakang wa kana i'rabuha kana fi'il madin naqis. Nah, i'rabuha sebagai isimnya. Isimnya di situ mufrad, i'rabuha. Isimnya dohir ya. Isimnya kana dohir itu apa? I'rabuhuma. Afan i'rabuhuma kan di situ? I'rabuhuma sebagai apa? Isimnya kana bukan? Isimnya kana. Dohir bukan? Dohir bukan. Kalau yang kana bil alfi fil ahwali salasa, kana di situ bersambung dengan alif. Alif sebagai apa di situ? Sebagai isimnya, isimnya kana. Dan alif itu menunjukkan ke siapa di situ? Mengganti siapa? Mengganti mutsanna yang hakiki dan yang mulhaq. Sehingga diartikan fa'in udhifa ila dhahiri jika keduanya dimudhafkan kepada dhahir. Apa yang keduanya di situ? Mutsanna hakiki dan mutsanna mulhaq. Karena maka keduanya apa itu keduanya? Mutsanna hakiki dan mulhaq tadi. Maka keduanya di'rab dengan alif pada tiga keadaan. Wa kana i'rabuhuma dan i'rab keduanya maka wa kana i'rabuhuma bil harakat. Dan i'rab keduanya dengan harakat. Iya. Barakallahu fiik. Yang kedua Isimnya, isim antum umroja ulang pelajaran yang telah lewat ya, tentang yang di jurumiyah ada pembahasan kana wa akhwatiha, didengar ulang. Jadi kita kalau ada waktu tolong pelajaran-pelajaran yang lewat itu dengar ulang. Nah, kana fi'lun madin naqis memiliki isim dan khobar. Isimnya bisa isim dohir, kana Muhammadun qa'iman. Bisa juga isim domir seperti kunta qa'iman. Nah itu, ini babnya seperti itu. Kana yang beralif isimnya berupa alif, ya seperti kunta mengucap gitu. Yang tidak beralif seperti mengucap kana Muhammadun qa'iman. Isimnya berarti dohir. Didengar ulang rekaman-rekaman yang lewat, insya Allah apa menjadi semakin paham. Atau ketika ada penjelasan lebih cepat untuk paham. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.